Baik, kita lihat pula kita Bahrul Mazi jilid yang ke-9. Kita masuk kepada talak beradik. Baik, kita masuk kepada masalah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita sampai pada masalah yang ke-9. Quruq. Salatata quruq. Quruq di dalam edah, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bagi mazhab Syafi'i dan bagi mazhab Maliki dan yang muwafaqah dengan kedua-duanya, bahawasanya quruq di dalam iddah ialah suci perempuan daripada haid. Apa makna quruq? Bila seseorang suami menceraikan isterinya, maka isteri tadi hendaklah menunggu 3 quruq untuk dirujuk. Kalau dah habis 3 quruq tadi, tak boleh rujuk dah, melainkan dengan akad nikah yang baru. Jadi quruq ini apa maksud? Ada orang faham quruq itu 3 bulan. 3 bulan dia kata quruq. Quruq sebenarnya ialah berapa kali dia suci. Setiap kali dia suci, dia datang haid, kemudian dia mandi. Dia datang haid, dia kering haid, dia mandi daripada haid, 1 quruq. Bulan depan, lagi sekali datang haid, kering haid, dia mandi, 2 quruq. Bulan lagi sekali, dia datang haid, dia mandi, maka dia dipanggil sebagai 3 quruq. Jadi maknanya dia bukan 3 kali, 3 bulan, 3 kali suci. Okey Ustaz, masalah dia Ustaz. Janda saya, dia datang haid sebulan 2 kali. Maknanya sebulan setengah dah habis edah tu Ustaz. Orang lain 3 bulan. Saya punya janda Ustaz sebulan setengah. Sebab dia datang sebulan 2 kali. Macam mana cerita Ustaz? Nak buat macam mana? Nasib kamu. Tak adalah, saya ingatkan lambat lagi dia nak proses. Rupa-rupanya Ustaz. Sekarang macam mana? Sudah habislah edahnya Ustaz. Kena akad nikah baru. Akadlah nikah baru. Banyak orang, dia kata Ustaz, suami dia kata, jangan jumpa dengan adik angkat kamu. Jumpa, talak 1 akan jatuh. Ustaz, dia tak bagi saya jumpa dengan adik angkat saya. Adik angkat saya datang rumah, dia tak pergi jumpa, kalau jumpa talak. Macam mana Ustaz? Ada suami kata, jangan pergi Kuala Lumpur. Kalau kamu pergi juga Kuala Lumpur, talak 1. Ustaz, bank saya hantar kursus di Kuala Lumpur. Suami tak bagi pergi, macam mana Ustaz? Saya jawab, pergilah Kuala Lumpur. Bila pergi Ustaz, jatuhlah talak Ustaz. Jatuh pun tak apa, rujuklah. Itulah cara nak buang taklik. Itulah cara nak buat Ustaz. Suami saya tak izinkan saya pergi rumah mak saya. Kalau pergi, dia ceraikan talak 1. Mak saya sakit, adik-beradik semua dah berkumpul. Suami tak izinkan, macam mana Ustaz? Pergi je lah. Jatuh talak, rujuk balik. Bukan maknanya bila jatuh talak tak boleh rujuk. Melainkan kalau dah habis talak. Baik. Kita balik kepada quruq tadi. Kerana bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, hendaklah talakkan dia dalam dia suci jika dikehendaki.

pula lewat macam mana dah jodoh macam tak kahwin dengan dia tu macam mana aku tak mutu dengan dia lah lari pulang rumah patutlah pun padat muka akak juga sebab tu pilih lah elok-elok carilah suami yang baik-baik dah kahwin ustaz nak pilih macam mana lagi. Kalau kita dah selepas, kita ada anak dara, pastikan anak dara kita tidak membuat kesilapan macam kita. Kahwinlah kita mengikut pesan Nabi, cari yang ada agama. Abang-abang, carilah menantu yang ada agama. Akak-akak, carilah menantu yang ada agama. Abang-abang yang belum kahwin, carilah isteri yang faham agama. Akak-akak yang belum kahwin, carilah suami yang mengamalkan agama. InsyaAllah, jangan cari yang tegak semata-mata, yang berduit saja-saja atau beruang. Carilah yang beragama. Kita tidak mahu yang beruang tetapi tidak beragama. Baik. Dan kata setengah ulama, menceraikan isteri ketika mengandung adalah haram. Pendapat itu dipegang oleh Ibnu Al-Munzir. Mereka mengatakan haram. Tetapi ada seorang ulama yang bernama Al-Hasan mengatakan makruh. Tetapi bagi jumhur ulama mengatakan bahawa menceraikan isteri ketika isteri mengandung hukumnya adalah harus, tidak berdosa. Malah bagi mazhab Syafi'i menceraikan isteri yang mengandung dengan tiga talak sekalipun adalah harus dan tidak berdosa. Tetapi yang terbaiknya hendaklah diceraikan lafaz talak. Itu bagi mazhab kita. Bagi mazhab Al-Munzir, menceraikan talak dalam mengandung haram. Bagi pahaman ulama Al-Hasan, makruh. Bagi majoriti ulama mengatakan harus, boleh. Okey Ustaz, isteri saya mengandung, saya nak talakkan dia. Boleh tak saya bagi talak tiga sekaligus Ustaz? Boleh. Tetapi yang terbaiknya, satu, satu, satu. Jangan lepaskan tiga perhabis, nanti menyesal tak sudah. Tetapi kalau dah terlepas tiga, tetap dikategorikan tiga. Itu bagi mazhab Syafi'i. Baik. Dan kata setengah ulama, jika diceraikan isteri dengan tiga talak, padahal isterinya sedang suci daripada haid, maka hukumnya adalah sunnah. Menunjukkan bahawa orang yang mencerai dengan talak tiga itu jatuh tiga. Ada satu orang kerja, dia mengadu, dia kata, Ustaz, saya ceraikan isteri saya, talak tiga. Jatuh berapa, Ustaz? Abang kata, macam mana? Saya kata dekat dia, aku cerai hang talak tiga. Jatuh berapa, Ustaz? Saya kata tiga lah, dah sebut tiga. Tapi saya bukan niat tiga kan, saya niat satu. Abang sebut berapa? Tiga, tiga, tiga. Jatuhlah tiga. Tapi Ustaz, masa saya nak ceraikan dia talak tiga tu, saya lambat nak sebutlah. Aku ceraikan hang talak tiga. Jadi lambat ada renggang pun tak. Hanya-hanya akad nikah. Akad nikah ya lah. Aku terima nikahnya rafi'ah. Rafi'ah apa pula dah. Ha, betul lah kena ulang balik. Talak tidak tuan-tuan. Aku cerai hang talak. Ten, ten, ten. Tiga. Tiga. Dia kata Ustaz saya. Saya tak puas hati lah jawapan Ustaz. Tak puas hati. Sudah hampir cari Ustaz yang lagi puas hati. Ha? Mula-mula dia tanya. Saya ceraikan talak tiga. Jatuh berapa? Saya kata jatuh tiga lah. Lepas tu dia kata. Memang saya kata tiga. Tapi Ustaz niat saya satu. Hang kata tiga. Tiga lah. Tapi antara saya sebut talak tiga tu lambat tak talak tiga. Jadi macam tak. Hukum dia jatuh juga. Itu biji cerita Firamli. Wahai ahli nujum. Adapun beta semalam bermimpi.

Geleng tu ada dua. Satu tak tahu, satu tak tahu. Tolong cerita ni yang mana. Salah bagi. Sebab siapa tak? Sebab dia perempuan. Sebab saya perempuan tadi belum kahwin. Sah lah. Sebab saya dia bukan janda. Dia bukan isteri orang. Dia bos dia. Lepas kahwin 10 bulan, 9 bulan dia kahwin. 8 bulan dia kahwin, beranak. Kena akad nikah lain tak? Ha, geleng tu ada dua. Satu tak tahu, satu tak payah. Tak tahu tak, saya boleh jawab soalan pertama. Soalan kedua saya pelik. Kena tak akad nikah baru? Tak payahlah akad nikah baru. Sebab perkahwinan tadi adalah tak. Sebab ada orang Melayu faham. Kena angkat lain. Habis tu yang dulu tu apa? Itu tak sah. Kenapa tak sah? Habis tu kalau tak sah, mereka duduk tidur siang malam selama 9 bulan. Itu apa hukum? Itu nak cover je Ustaz. Kita beca. Itu nak beca. Belum otak nak beca. Kalau tak tak, sampai kena akad nikah baru. Yang selama ni yang ada tidur sebilik duk buat projek tu apa? Hukumnya tak. Sebab Siti Bosia bukan janda. Siti Bosia bukan isteri orang. Yang tak taknya ialah perempuan ini isteri orang. Diceraikan dalam mengandung. Dia rahsiakan kandungannya. Dia kahwin dengan orang lain. Tak-tak perkahwinan itu. Sebab dia masih lagi isteri suaminya yang pertama yang diceraikannya. Itu maksudnya. Dia, sebab ada orang Melayu faham, dia kata kena akad lain. Okey Ustaz. Balik pada Mak Tupu tadi Ustaz. Ya. Jadi Mak Tupu tadi, Ustaz kata, dia pakai selipar di lengan. Pakai katuk jepun di lengan. Naik basikal, tak pakai katuk. Saya rasa Mak Tupu ini tiga suku lah Ustaz. Soalan saya, sah lah Ustaz. Sah. Dia bukan gila. Dia bukan gila. Dia cuma bodoh-bodoh alam. Alam tu ada, dengan sebab alam tu ada, sok. Tidak tak kahwin lah Mak Andir dengan Pak Pandir. Sebab ada pandai yang pandir itu. Yang tak apa nak sok ni kalau orang gila. Ha, yang tu betul. Yang ni dia ada akai, cuma skru longgar. Dah siap dah skru, ada belek lagi satu. Tang mana skru ni tak tahu, tak kerti nak pasang lah. Maknanya dia sihat tapi dia longgar sikit. Tak ramai tuan-tuan jenis ni. Tak tahu lah masjid ni pun ada. Awal yang putih, longgar, seru-seru, tak baca habis. Tak. Okey, jadi soalan saya takat itu saja lah Ustaz. Soalan saya yang kedua. Tadi Ustaz kata, Siti Bosia tu mengandung. Okey. Dia kahwin dengan Mak Tupoi. Okey. Jadi sekarang, bila beranak, anak tu anak siapa Ustaz? Tadi Ustaz kata, Siti Bosia tu, dia buat projek dengan Mak Rempik dan dia mengandung. Nak tutup malu, dia kahwin dengan Mak Tupoi. Dua minggu mengandung, dia kahwin dengan Mak Tupoi. Bila 9 bulan dia beranak, anak tu anak siapa? Adakah anak Mak Tupoi ataupun anak Mak Rempik? Kan dia kata tadi ramai. Baik, anak tadi boleh dibinkan atau dibintikan kepada Mak Tupoi. Sebab tarikh Mak Tupoi menikah dengan tarikh beranak lebih daripada 6 bulan. Boleh faham? Dia nikah satu hari bulan satu, satu-satu. New Year. Dia beranak bulan 9 baru beranak. Maknanya dia kahwin lebih daripada 6 bulan dan dapat anak, maka anak tadi boleh dibinkan kepada mak topoi. Sebab lebih daripada 6 bulan. Jika dia kahwin dengan Siti Bohtia, 4 bulan kahwin Siti Bohtia bersalin, anak tadi tak boleh bin kepada mak topoi. Habis tu nak bin pada siapa ustaz? Abdullah. Abdul Rahman. Bubuh. Abdullah. Sudah. Boleh tak kalau saya bin kepada mak? Mak dia ustaz. Misalnya anak dia tu 4 bulan lepas kahwin dapat anak. Jadi anak dia nama John. John binti Siti Bohtia. Boleh ustaz? Kalau jabatan pendaftaran dulu, bubuh dia. Bukti lah. Tak ada masalah apa. Isa Ibnu Maryam. Tak ada masalah apa. Cuma Nabi Isa bukan anak luar nikah. Bukan. Tapi boleh buk kalau nak bubuk. Tapi jaga orang bubuk. Jadi pelik. Masuk Malaysia buk Afrika nanti tak. Dia seorang yang buk bin nama Mu'ad. Buk lah bin nama Abdullah. Kalau saya bubuk bin maksud pun. Saya Siti Bohtia ustaz, saya kahwin mak topoi, saya mengandung 6 bulan ustaz. 3 bulan lepas saya kahwin, saya beranak, saya buh juga bin mak topoi. Ustaz nak kata apa? Saya tak kata apa, saya cuma nak kata haram. Kalau haram bukan ustaz yang tanggung dosa, saya peduli apa saya, hukum. Hukumnya adalah haram. Haram. Maknanya berdosa lah ustaz. Ya. Okey, sekarang anak tu dah berusia 10 tahun. Saya kahwin dengan mak topoi tak 3 bulan dia dapat anak. Saya bubuh juga nama mak topoi. Jadi apa saya nak buat sekarang? Tukar nama lain. Bubuh nama Abdullah tak apa tak? Jangan dibinkan kepada mak topoi. Itu bukan bapa dia. Okey ustaz. Tadi ustaz kata kalau 9 bulan atau lebih 6 bulan dia kahwin dapat anak, boleh bin mak topoi. Saya nak tanya ustaz, batal dak aiz maya mak topoi dengan budak itu? Hukum dia tak batal. Sebab itu adalah anak mak topoi. Masalah dia ustaz, tak bukan mak topoi projek dengan saya. Mak rempik. Betul lah mak rempik projek dengan hang. Tetapi disebabkan hang kahwin dengan mak topoi lebih daripada 6 bulan dapat anak, itu dikategorikan anak mak topoi. Tak batal air semayang. Itu anak dia. Walaupun kongsi benih dengan mak rempik. Tetapi kalau kamu kahwin dengan mak topoi, masa tu kamu mengandung 4 bulan, kamu mengandung 6 bulan, kamu kahwin dengan mak topoi, dapat anak, anak tadi tak boleh bin mak topoi. Sebab itu bukan anak mak topoi. Sebab dia tak boleh berkongsi benih dengan orang lain. Okey ustaz. Bila bukan anak mak topoi, maknanya tak boleh bin kepada mak topoi. Betul ustaz? Ya betul. Boleh tak mak topoi bersalam dengan budak tu tak? Batal dah air semayang kalau budak tu perempuan bila dia dah besar. Batal dah air semayang. Sebab siapa tak batal? Sebab mak topoi dah berkahwin dengan mak dia. Bila mak topoi berkahwin dengan mak dia, maka budak tadi menjadi anak tiri mak topoi. Tak batal air semayang dan tak boleh kahwin. Boleh faham? Tetapi mak topoi tak boleh jadi wali pada budak itu. Sebab tak cukup bulan yang ditetapkan. Boleh faham? Ada soalan? Ada soalan?